أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين pendengar RRI yang kami hormati, saudara-saudaraku yang saya cintai. Pada berikut ini adalah lanjutan dari kisah Al-Quran tentang para nabi-nabi, yaitu pada Al-A'raf ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu, yaitu unta betina. Ya Allah, jadikan sebagai tanda bagimu atau mukjizat. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Pendengar yang berbahagia, Al-Quran mempunyai beberapa materi penyampaian. Di antaranya akidah, ibadah, hukum-hukum, masalah pernikahan, masalah hubungan internasional, dan juga masalah kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa harus dimasukkan di dalam Al-Quran? Supaya menjadi pelajaran bagi umat yang sekarang. Kita sebagai qori Al-Quran, pembaca Al-Quran, talil Quran, agar kita memahami bahwasanya ini adalah ya, kisah-kisah yang jelas nyata benar adanya, punya bekas-bekas sejarah. Nah, kalau pada termin yang lalu kita beberapa ayat disuguhkan Allah tentang kisah kaum Ad dengan Nabi Hud. Pada ayat ini kita disuguhkan cerita kaum yang kedua, yaitu kaum Samud dengan nabinya Nabi Saleh. Tetap menggunakan bahasa akhahum. Itu menunjukkan Nabi Saleh ini adalah bagian dari penduduk setempat. Artinya saudara mereka juga, saudara-saudara. Ya? Saudara-saudara. Ya, paling-paling beda-beda atok lah gitu. Kalau dulunya satu keturunan. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Nah, jadi risalahnya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada orang yang menyeru kepada penyembahan selain Allah, berarti tidak masuk ke dalam risalah Nabi. Jadi risalah apa? Ya risalah yang mereka buat-buat sendiri, alias palsu, kesesatan. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sudah ada tanda-tanda kebesaran Tuhan kepadamu. Dalam hal ini Nabi Saleh bawa mukjizat yang memang langsung untuk sebagai bukti kepada kaumnya bahwasanya dia nabi. Apa itu? Yaitu unta betina yang diciptakan Allah ya, sebagai tanda. Jadi dalam hal ini ya kita melihat bahwa ketika Nabi Saleh ditantang oleh pemimpin kaum Samud, katanya di sini bahwa Nabi Saleh meminta agar Allah ya memberikan sebuah tanda ya, sebuah ini kekuatan, sehingga Nabi Saleh pun berdoa ya, maka terbelahlah batu itu dan di dalamnya ada unta betina. Ini adalah dalil yang sangat jelas tentang kebesaran Allah. Tidak lama kemudian unta itu melahirkan seekor anak yang sehat, dan ini adalah unta milik Allah. Maka disebutkan naqatallahi wasuqiyaha. Jadi dalam surah Asy-Syams itu disebutkan kan, naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Nabi Saleh mengatakan onta ini adalah onta Allah, itu mukjizat, bukan onta yang sembarangan yang tidak lahir dari dalam perut onta. Dia onta lahir yang ada di dalam sebuah batu, batu yang terbelah, yang belahnya juga Allah. Makanya kata Nabi Saleh dalam surah, dalam ayat lain, onta ini jangan kalian ganggu, jangan diapa-apain. Untuk minumnya ganti-gantian, ini ada sumber air, satu hari kalian minum, besoknya onta. Jangan dijadikan santapan. Maka di dalam surah Asy-Syams disebutkan mereka langgar, fa'aqaruha ay fazabahuha, mereka dustakan, lantas mereka sembelih itu unta. Ya memang bukan untuk disembelih, itu hanya untuk sebagai mukjizat. Ini tanda besaran Allah. Ya, tanda kebesaran Allah, bukan untuk disembelih. Artinya benar enggak Nabi Saleh? Benar. Buktinya apa? Ah, itu dia. Ada unta. Ada orang mendustakannya lagi. Ah, benar enggak salahnya? Betul. Ah, itu buktinya unta. Dia mendoa kepada Allah, Allah beri unta. Cuman karena memang kaum Samud ini otaknya sama seperti kaum Ad tadi yang sudah pada cerita yang lalu, tetap kepala, keras kepala juga, inat, tertutup hatinya. Ya, maka Allah mereka sembelih. Wala tamassuha bisu, maka digariskan. Pertama, fazaruha ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan. Yang kedua, la tamassuha bisu, jangan kalian ganggu, jangan kalian potong, jangan kalian sakiti. Kalau itu terjadi, fayakhuzakum azabun alim, azab akan menimpa kalian. Jadi ya, sebenarnya berhadapan dengan Nabi yang mempunyai mukjizat ngeri-ngeri sedap juga itu. Betul. Soalnya begitu dilanggar langsung kena. Langsung kena. Makanya ada hikmah mungkin ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan umatku akan datang nanti, azabnya tak langsung. Yeah. Karena mereka mungkin tidak melihat langsung nabinya dan mukjizatnya. Nah, kalau seandainya melihat langsung nabi dan mukjizatnya, udah hancur lebur lagi dah ini sekarang. Kalau dilihat dari persentase kemaksiatan yang merajalela, awak pun malu jadinya kan gitu. Ya, betul. Nah, jadi artinya ya masih ada kesempatan taubat. Nah, ini mungkin pengantar dari saya, Ustaz. Iya, menarik Ustaz Nabi. Satu hal yang cukup berkesan di sini adalah bahwa sekali lagi Allah menyampaikan tentang rasul yang diutusnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila samu ila wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang Nabi Hud alaihi salam, sekarang kita membicarakan Nabi Saleh alaihi salam. Nah, apa yang menjadi satu pelajaran besar di sini adalah bahwa sebenarnya menyampaikan ajaran Allah itu tidak satu orang. Betul. Banyak sekali yang menyampaikan ajaran Allah dan bukan orang sembarangan. Semuanya adalah para nabi dan rasul. Rasul. Nah, kenapa sampai saat sekarang ini masih banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran tentang hal ini? Bahwa memang betul-betul ajaran Allah itu adalah ajaran yang benar karena bukan disampaikan oleh satu orang saja. Nah, yang kedua di sini adalah bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita ini adalah satu sejarah penting yang harus menjadi pelajaran kita semua. Manusia yang baik adalah manusia yang mengetahui betul sejarah-sejarah masa lalunya dan mengambil ibrah yang terbaik dari sejarah-sejarah yang telah diketahuinya itu. Begini, kalau saat sekarang ini ditemukan patung dari bawah laut, itu pasti akan dihebohkan dengan berita dan juga pasti akan betul-betul dipelihara, dibersihkan dan sebagainya, coba untuk diungkapkan apa sebenarnya yang terjadi rahasia pada masa itu, rahasianya. Kita akan betul-betul memelihara sejarah ini dan betul-betul kita coba ungkapkan. Sayangnya ketika sejarah-sejarah para nabi dan rasul terdahulu, berbagai sikap dan tindakan positif mereka di dalam menyampaikan ajaran Allah dan bagaimana Allah mengazab para kaumnya yang menentang para nabi dan juga ajarannya, ini adalah merupakan sejarah penting. Tapi ternyata masih banyak umat Islam yang tidak begitu tahu tentang sejarah ini, atau tahu tapi tidak mengindahkannya. Inilah kesalahan terbesar kita sebagai umat Islam. Ternyata yang salah satu kitab suci yang berisikan sejarah-sejarah kehidupan pada masa lampau, yaitu Al-Quran, walaupun Al-Quran bukan merupakan kitab sejarah, yang seharusnya kita pelihara dengan baik, kita berusaha untuk mengambil iktibar yang terbaik dari situ, pelajaran yang terbaik buat kehidupan kita selanjutnya, ternyata itu masih tidak kita indahkan. Yeah. Sangat disayangkan sekali kita ternyata lebih mengetahui dan memahami bagaimana sejarah Thomas Alva Edison ketika dia berusaha untuk menemukan lampu, ya. Ya. Dan itu terus kita pelajari dan kita ketahui, akhirnya dikembangkan lampu-lampu sekarang ini sehingga ada lampu Henok, ada lampu macam-macam, Osram dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu betul bagaimana sejarah yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Sangat disayangkan sekali ketika Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi terdahulu, mereka selalu melaksanakan salat, selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata saat sekarang ini masih banyak umat Islam yang kurang begitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi coba jangan hanya sekedar hal-hal yang bersifat kuduniawian saja yang kita tahu betul sejarahnya, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya lebih penting untuk mengembangkan potensi nurani kita, ya, memperkuat dan memperkokoh keimanan kita dengan cara mengetahui bagaimana kehidupan pada masa Rasul melalui keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Ini ternyata masih banyak kita abaikan. Sebagai tambahan dalam ayat ini yang kita perlu ambil iktibar, itu di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pengajaran kepada kita, kalaulah Nabi Saleh sebagai saudara dari kaum Samud, mereka itu untuk mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendai juga mengajarkan kepada jalan yang baik pada saat sekarang ini. Hanya saja kalau Nabi Soleh diberikan mukjizat, Mubaligh kita nggak diberikan mukjizat, kan begitu? Nah, bukan berarti seorang mubalik dia harus mencari-cari mukjizat sehingga nanti yang diajarkannya aliran sesat, kan itu ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini yang perlu kita ambil adalah apa yang diajarkan kebaikan itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Jangan sebagai kebesaran atau tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada kita, kita anggap remeh, angin lalu aja, biar aja, kan begitu. Penyebaran Islam di Indonesia ya memang udah tersebar, saya Islam keturunan dan Islam sebagainya, ini yang dipermasalahkan sebagainya. Seharusnya apa yang dibawa mereka itu adalah pentauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tambahan dari kami, Nista. Iya, jadi ternyata dakwah-dakwah yang dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu adalah merupakan dakwah yang sangat diperlukan dan urgen sekali dalam membina masyarakatnya. Dan termasuk juga bagian dari metode dakwah adalah memberikan hukuman kepada orang yang salah. Nah, ini makanya Allah menghukum kaum Nabi Saleh itu, yaitu kaum Samud ini, karena memang mereka harus menjadi contoh bagi yang lain. Iya. Ibrah, pelajaran. Kembali kepada unta tadi, menarik memang, karena memang ini untanya unta aneh, Allah yang menciptakannya, keistimewaannya, maka dia pula mempunyai keanehan yang lain. Ya, katanya di dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air di sumur, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air pada hari yang tertentu yang lain. Jadi anehnya ketika dia minum di sumur itu, sumur itu habis semua airnya. Langsung ya? Langsung habis semuanya. Pada hari itu tak ada yang bisa ngambil air kecuali nunggu air mata air kembali naik ke atas. Memang cuma harus ada manfaatnya. Ketika dia minum, dia kan mengeluarkan susu. Yang hasil dari minumannya itu adalah susu yang segar keluar dari onta ini, onta betina ini, naqah ini. Kan banyak manfaatnya. Nah, jadi pada musim panas, onta ini naik ke tempat yang tinggi. Ya, karena negeri Nabi Saleh ini bisa dilihat atau bisa dijalani lewat Madinah atau lewat Tabuk. Memang daerah sangat panas. Kan beda dengan unta biasa, kalau musim panas kan merendah, dicari tempat-tempat pinggir-pinggir celah-celah gunung supaya teduh. Dan terbalik, waktu musim dingin dia cari tempat yang bawah. Nah, jadi dan tidak boleh diganggu dimanapun. Nah, jadi kenapa dia naik ke atas sesat? Waktu musim itulah panas. Keanehannya. Itulah keanehannya. Jadi dia tahan panas gitu. Iya, Masya Allah. Tahan panas, tahan dingin. Susunya segar. Begitu dia sekali minum, habis semua satu satu sumur. Nah, jadi jadi unta itu bebas memilih di mana saja, dia tak boleh diganggu dan disakiti. Nah, di tempat itu ada dua orang perempuan yang mempunyai beberapa ekor unta. Jadi karena unta Allah ini dapat mengalahkan unta mereka dalam berbagai ini, baik di padang rumput ataupun di sumur. Yang namanya unta manusia ini untuk ciptaan Tuhan langsung kan. Jadi kedua perempuan itu marah, meminta kepada Qudar bin Salif untuk membunuh unta Allah ini. Nah, ketika itu dilaksanakan, anaknya naik ke atas gunung dan menjerit sebanyak 3 kali. Berarti azab akan turun kan? Lalu Nabi Soleh memanggil penduduk untuk mencari unta itu. Tak ditemukan satupun. Ya ditarik Tuhan lah, dibunuh. Nah, setelah itu Nabi Soleh, Allah memberitahukan kepada Nabi Soleh bahwa azab akan turun. Apa azabnya? Hari pertama wajah mereka menguning. Allah. Pada hari kedua menjadi merah. Dan pada hari ketiga menjadi hitam semua. Berarti sama dengan mayat yang mayat hidup nih saat ya. Iya. Sudah hitam. Termasuk pembunuh itu telah turun azab kepada Qudar bin Salif. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu ya kita ambil pelajaran ini. Nah, demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.